warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita masih dengan pembahasan kitab yang sama, Al-Bid'atu Dhawabituha wa Atharuha Sayfil Ummah, tentang bid'ah, ketentuan-ketentuannya dan pengaruh buruknya terhadap umat. Telah kita lewati pembahasan demi pembahasan dalam kitab ini tentang betapa buruknya pengaruh dari bid'ah terhadap umat, di mana Nabi kita alaihi salatu wasalam sudah memberikan peringatan kepada umatnya sebelum bid'ah itu muncul. Sebelum bid'ah itu muncul sudah diperingatkan jauh-jauh hari, dan disebutkan para ulama peringatan itu bentuknya bukan hanya sesekali, bahkan terus menerus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan demi peringatan. Minimalnya adalah ketika khutbah Jumat. Di dalam khutbah Jumat dimulai dengan khutbatul hajah, sebuah kalimat yang sering kita baca, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai akhirnya. Dalam khutbatul hajah ini terdapat ilmu yang berupa peringatan terhadap bahaya bid'ah dan pengaruh buruknya terhadap umat. Ini menunjukkan keseriusan Rasul, keseriusan agama kita dalam memerangi kebid'ahan dan ahli bid'ah. Tidak ada satupun dari Nabi ucapan sanjungan atau pujian kepada bid'ah atau kepada ahli bid'ah, tidak ada. Bahkan berulang kali kita telah membaca di awal-awal kitab ini, Nabi kita alaihi salatu wasalam memberitahukan bahwa semua bid'ah itu adalah dhalalah yang berujung pada an-nar. Kalau seandainya kita hendak berhusnudzon kepada al-bid'ah, berhusnudzon, baik sangka kepada al-bid'ah dengan mengatakan ahlul bid'ah kan masih ada kebaikannya, walaupun demikian-demikian juga ada kebaikannya, walaupun sudah ditahdir tetap ada kebaikannya, maka jawabannya adalah dia menyimpang dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyimpang dari petunjuk Rasul, bahwa Rasul adalah seorang yang betul-betul gigih, sampai-sampai Rasul tidak memberikan kesempatan kita untuk menyukai Khawarij. Nabi menyebut Khawarij sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Nabi menyebut Khawarij sebagai syarul qatla, sejelek-jelek manusia yang dibunuh di bawah kolong langit ini. Khawarij adalah orang yang melesat dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Khawarij begini, Khawarij begitu. Sampai-sampai beliau mengatakan, lain adraktuhum laqlannahum qatla adin, Kalau aku menjumpai mereka, maka sungguh aku akan bunuhi mereka. Bukan hanya diperangi. Bedanya diperangi dengan dibunuhi. Kalau diperangi itu, kalau sudah menyerah, tidak boleh untuk dibunuh. Tapi ini dengan lasat aktulanna, aku akan bunuhi mereka. Walaupun sudah menyerah, bunuh. Seperti halnya Allah membasmi kaum 'Ad. Kaum 'Ad dibasmi sampai keturunan paling kecilnya. Anak-anak mereka hancur binasa, mati semuanya. Yang tua, yang muda, yang masih produktif, atau yang sudah usang. Atau anak-anaknya. Hancur lebur kaumnya 'Ad. Ini. Nabi tidak memberikan kesempatan bagi umatnya untuk mencintai Khawarij. Rasulullah SAW tidak membolehkan kita untuk menyanjung mereka. Walaupun mereka sholat. Walaupun mereka puasa. Walaupun mereka qiraatul Quran. Kalau ada yang mengatakan, kan ada baiknya. Tapi Nabi menyebut kalimat itu di awal. Nabi menyebut apa tentang Khawarij? Sudah kita lewati pembahasannya. Inna ahadukum, seseorang di antara kalian, tuhkiruna salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyamihim, atau siyamahu ma siyamihim, yaqra'ul Quran. Mereka ini, kalau seorang di antara kalian membandingkan puasanya dengan puasanya mereka, atau salatnya dengan salatnya mereka, akan merasa minder. Saking apa? Saking banyaknya salat dan puasanya. Dan mereka pun membaca Al-Quran. Tetapi tidak melewati kerongkongannya. Perhatikan. Para ulama dalam mensyarah hadis ini. Nabi di awal kalimat memuji Khawarij. Dengan menyebut ibadah-ibadah yang ada pada mereka. Sholatnya. Masya Allah luar biasa. Sampai seorang sahabat. Bisa merasa minder kalau membandingkan dengan sholatnya mereka. Puasanya mereka pun seperti itu. Mereka juga jago-jago baca Quran. Ya. Pandai, lihai, hafid. Indah bacanya, merdu suaranya. Luar biasa. Tetapi, di awal Nabi menyebutkan kalimat itu. Masih satu deret kalimat. Bukan dalam kesempatan lain. Masih dari satu kalimat, satu riwayat. Kemudian beliau setelah menyebut tiga hal itu, Rasul menyebut ya murukuna minad-din kama yamruku sahmun min ar-ramiyah. Mereka ini melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari buruannya atau dari busurnya, melesat. Barulah menyebutkan, lah terus kebaikannya kemana? Kebaikan dia sholat kemana? Tadi kan dia disebut oleh Nabi sholat. Disebut oleh Nabi puasa. Disebut oleh Nabi baca Quran. Tapi kok melesat dari Islam? Sangat jauh sekali. Kebaikannya kemana? Tidak disebut lagi oleh Nabi. Ini sebagai dalil bahwa bid'ah itu akan merusak amalan dia. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia qiraatul Quran, tetapi dia harus dibunuh. Loh, mengerikan sekali. Iya, karena Nabi menyebutkan, aku kalau mendapati mereka, aku akan bunuh mereka. Seperti aku membunuh kaum 'Ad, seperti Allah membasmi kaum 'Ad. Kesalahan dalam manhajiyah, ini menyebabkan tertolaknya ibadah seseorang. Khawarij salah dalam hal manhaj. Perjuangan yang mereka lakukan tidak di atas manhaj salaf. Karena kesalahan dalam hal manhajiyah, akhirnya mereka pun menjadi kilabunar. Anjing-anjingnya neraka. Mereka menjadi bangkai yang paling busuk di bawah kolong langit ini. Siapa yang membunuhnya dia akan masuk surga. Dan siapa yang dibunuh oleh mereka akan masuk surga. Luar biasa. Yang membunuh mereka pahalanya jannah. Dan siapa yang dibunuh oleh Khawarij, pahalanya jannah. Ini berarti kaum yang sangat buruk. Para ulama menyebutkan sekali lagi, Rasul tidak memuji Khawarij dalam hadis ini. Rasul tidak memuji kebaikan Khawarij, tidak. Tetapi Rasul tidak memberitahukan bahwa kebaikan yang ada pada ahl bid'ah itu tertolak dikarenakan bid'ah dalam hal manhajiyah. Bisa difahami hadirin? Ya. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menyebutkan bahwa bid'ah manhajiyah itu merusak amalan saleh dan ditolaknya amalan saleh. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kenapa demikian? Karena ibadah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah itu sesungguhnya bukan dalam rangka ittiba'ur rasul. Bukan dalam rangka mengikuti rasul. Ahlul bid'ah melakukan amalan itu dalam rangka untuk membesarkan kebid'ahannya. Mendakwahkan kebid'ahannya. Melariskan kebid'ahannya. Sehingga kebaikan yang ada pada dia bukan karena rasul, tetapi karena merekrut massa untuk dibawa kepada kebid'ahannya mereka. Ini dia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ya, sesungguhnya ini sudah pernah kita bahas dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Tetapi kita ingatkan kembali. Dalam judul kitab ini, beliau memperingatkan akan bahaya bid'ah dan pengaruh buruk. Di antara pengaruh buruknya adalah man 'azama sunnata, man waqara saibul bid'ah, faqad 'anahu 'ala hadmil Islam. Fudail bin Iyad mengatakan barang siapa yang mengagung-agungkan ahlul bid'ah, barang siapa yang memulia-muliakan agul ahlul bid'ah, menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah, atau masih menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah, ya, kalimatnya kalimat yang menyanjung. Dengan kalimat dia memang sudah ditahdir, tapi kan masih ada kebaikannya. Ini menyanjung namanya. Kalimat ini disebut oleh Syekh Rabi', berarti Anda akan membawa orang untuk mengikuti ahlul bid'ah ketika Anda memuji ahlul bid'ah. Dan ini sudah pernah kita bahas di masjid mana? Di Masjid Agung. Bahwa sesungguhnya kaum muslimin rahimani wa jami'an, seorang yang memuji-muji, mengagung-agungkan, menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah, faqad 'anahu, maka sungguh dia telah membantu ahlul bid'ah dalam hal hadmil Islam, menghancurkan Islam. Kenapa? Karena ahlu bid'ah ini mematikan sunnah. Sudah kita lewati juga. Ini murojaah wa ikum muslimin bahwa sesungguhnya ilmu ini ilmu penting. Jangan sampai kita lupakan. Kalau kita lupa dengan ilmu yang satu ini, kita akan berpindah manhaj kita kepada manhaj yang lain. Lembek dalam menyikapi ahlul bid'ah, atau bahkan yang lebih jelek lagi, bukannya sekedar lembek, bahkan memuji ahlul bid'ah sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sururiyun Salman Auda, Safar Hawali, Aid Al-Qarni, ya, atau yang semisal yang lainnya, Ibrahim Syakrah dan lain-lain, yang mereka ini waqom muslimin, tokoh-tokoh yang sudah dibantah oleh para ulama kita. Di antaranya kitabnya Syarabi membuat kitab Naqdu Rijal wa Ta'if wal Kutub, bantahan terhadap beberapa orang person, kelompok dan buku-buku yang ditulis oleh mereka, di mana mereka ini ahlul bid'ah yang satu ini, kaum sururiun ini, memiliki manhaj, kata mereka harus bersikap adil dalam menilai ahlul bid'ah. Harus disebut kebaikan-kebaikannya. jangan cuma disebut kejelekan-kejelekannya. Dengan istilah muwazanah atau insaf atau adil. Muwazanah itu seimbang. Insaf itu adil. Ya. Insaf itu harus berlaku bijak. Adil itu berlaku bijak atau adil. Jangan cuma jeleknya tok. Toh dia masih muslim, bong. Masih ada kebaikannya, masih ada kesolehannya, masih ada ibadahnya. Ini manhaj sururi wa kaum muslimin. Yang muncul berikutnya manhaj lembek dalam menyikapi ahli bid'ah. Lembek. Tidak tegas dalam mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah. Tidak tegas dalam menyatakan bahwa manhaj ikhwan muslimin adalah sesat. Tidak tegas. Ketidaktegasan mereka ini wahai kaum muslimin dipengaruhi oleh rusaknya manhaj mereka. Bisa difahami hadirin? Ya. Allah sendiri terhadap ahlul bid'ah di dalam Al-Quran menyebutkan mereka orang-orang yang rugi amalannya, sesat perbuatannya, walaupun mereka melakukan kebaikan-kebaikan tetapi sesat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hal nabiyukum bilaksarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wam yasabuna annahum yasinuna sun'a. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang sesat amalannya? Jazakallahu khair. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya? Orang yang rugi, yaitu orang yang sesat amalannya di dunia, tetapi mereka menyangka baik. Sesat, tapi mereka menyangka apa? Baik. Ini. Maka sungguh sangat jauh manhajnya ikhwal muslimin dibandingkan dengan da'wah salafiyah. Sungguh sangat jauh manhajnya sururiyun dibandingkan dengan da'wah salafiyah. Da'wahnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Sungguh sangat jauh perbedaannya wahai kaum muslimin. Sungguh sangat jauh. Ahlu sunnah memiliki manhaj yang kokoh. Sehingga mereka istiqamah di atas sunnah dalam mengingkari kebid'ahan dan melarang untuk duduk bersama ahlul bid'ah atau memuji-muji ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Karena orang yang menghidupkan bid'ah itu hakikatnya mematikan sunnah. Ya. Mematikan yang sunnah. Sehingga barang siapa yang memuji ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah ikut serta andil dalam mensukseskan perbuatan mereka mematikan sunnah. Sudah kita lewati juga ucapan para ulama, man ahyal bid'ata faqad umitu sunnah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia telah mematikan apa? Sunnah. Man waqara sabil bid'ah, siapa yang memuji-muji ahlu bid'ah, faqad a'anahu ala hadil Islam, maka sungguh dia telah apa? Membantunya, membelanya dalam menghancurkan al-Islam. Ini prinsip ahli sunnah wa kaum muslimin. Sehingga al-bid'ah walaupun ada kebaikannya, tidak boleh kita menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, namanya orang muslim, ya masih sholat. Namanya orang muslim ya masih membaca Al-Quran ya kaum muslimin. Kalau dia sudah baca Injil atau kitab Weda, lah ya bukan muslim lagi. Kalau dia muslim, ya masih Jumatan, ya masih ini, masih itu. Muslim. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Tetapi Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak pernah menyebut kebaikan-kebaikannya ahlul bid'ah dalam rangka agar kita menjauhi mereka dan jangan bergabung bersama mereka. Dalam hadis iftiraqul ummah sangat jelas, di mana beliau menyebutkan sataftariqu ummati ala 73 firqah, Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Umat muslimin mereka ini, waikum muslimin. 73 ini umatnya Nabi. Bukan orang kafirin, bukan musyrikin. Kalau kafir musyrikin masuk, bukan hanya 73. Ratusan bahkan ribuan. Tapi ini beliau berbicara ummati, umatku, umat Islam. Mereka sebagai umat Islam ada kebaikannya tidak? Ada. Ya masih sholat. Kalau enggak sholat ya bukan Islam lah, Pak. Ya sholat wajib, ya sholat sunnah, ya sholat malam. Oh masih muslim? Hah? Ya dia masih puasa wajib, puasa sunnah, puasa ini. Ada kebaikannya? Ada. Tetapi Rasul menyebutkan kulluha finar. Semuanya itu di neraka. Semuanya itu di neraka, waikum muslimin. Bukan beliau mengatakan 73 ini ya ada kebaikannya, tapi juga banyak kejelekannya. Ya neraka juga mungkin bisa masuk surga lah, gak apa-apa. Nah seperti itu bahasanya Nabi. Bahasanya Rasulullah SAW dalam rangka memperingatkan kita dari mereka-mereka sebagai ahlu nar dengan langsung menyebut kulluha finnar. Supaya kita jangan ikut mereka. Illa wahida, kecuali satu. Siapakah yang satu itu? Rasul ditanya. Man hum ya Rasulullah? Siapakah yang satu itu? Qala Rasulullah mengatakan. Man kana ala ma ana alil yawmu ashabi. Siapa yang berpegang teguh dengan ajaranku dan para sahabat-sahabatku hari ini. Yakni berislam tanpa bid'ah. Berislam di atas sunnah dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin tanpa adanya bid'ah. Dalam hadis ini kaum muslimin, Rasulullah tidak memuji blas kaum muslimin yang ada bid'ahnya. Ya, umat Islam ya tentu masih salam, Pak. Masih sumeh. Ngerti sumeh, Pak? Ngerti sumeh mboten? Sumeh. Senyum. Ya. Masih senang bersedekah, ya namanya muslim, ya masih seperti itu. Apa kemudian kita akan mengatakan ahlu bid'ah itu walaupun jelek-jelek seperti itu, tapi masih baik loh. Anda menyalahi bahasanya Nabi. Kalau Anda mengatakan kalimat itu, berarti Anda memiliki muatan mengajak manusia untuk mencontoh ahlu bid'ah dengan alasan ahlu bid'ah itu masih memiliki kebaikan. Dia itu memang ahlu bid'ah, tapi orangnya soleh loh. Saya pernah bergaul sama dia, baik saja kok. Orangnya itu supel. Ayo kita ke sana. Tentu kan kayak gitu. Apa mungkin ahlu bid'ah itu jelek? Tapi walaupun jelek dia masih sholat, masih zakat, masih puasa, orangnya bagus, suka membantu. Tapi jangan ke sanalah. Apa kayak gitu terusannya? Ya ora pas, Pak. Keterusannya ahlu bid'ah itu jelek, tetapi ada kebaikan-kebaikan. Ayo kita bersama dia, nyontoh dia. Selama itu benar ya kita ambil. Kalau itu salah ya jangan kita ambil. Bahasanya di belakangnya seperti itu. Dan itu syubhat. Untuk menyeret umat Islam berguru kepada ahlul bid'ah dan duduk di hadapan ahlul bid'ah. Padahal ahlul bid'ah itu seperti halnya apa? Aqrab. Apa itu aqrab? Kala jengking yang memiliki bisa. Kapan saja orang itu lemah akan disengat dengan kebid'ahannya. Ahlul bid'ah itu memperjuangkan apa ya kaum muslimin? Ahlul bid'ah itu memperjuangkan bid'ah. Ini yang mereka dakwahkan, ini yang mereka perjuangkan, ini yang mereka jajankan, ini yang mereka sebarkan. Virus. Adapun apa yang mereka baca dari ayat, mereka baca hadis Nabi, Sahih Bukhari, Muslim, itu sebagai pengantar awal untuk kemudian mereka akan menyengatkan bid'ahnya. Bisa dipahami hadirin? Sehingga Syekh Dr. Ali bin Muhammad Nasr al-Faqihi belum membuat judul al-bid'atu dhawabituha wa atharuha sayfil ummah. Bid'ah dan pengaruh buruknya dan apa ketentuan-ketentuannya dan pengaruh buruknya terhadap umat, sehingga sangat salah wahai kaum muslimin jikalau ada di antara kita yang masih toleransi dengan bid'ah, masih memuja-muja atau menyanjung-nyanjung atau mengatakan kebaikan-kebaikannya oleh bid'ah. Anda salah. Yang benar harus mengikuti sunnah tanpa bid'ah. Yang benar mencintai ahlu sunnah dan membenci ahlu bid'ah. Yang benar mengatakan al-haq itu ada pada sunnah dan ahlu bid'ah itu finnar. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kebaikan dia, urusan salat dia, amam Allah. Di hadapan Allah terserah. Sebuah amalan jika ada bid'ahnya di situ tertolak. Amalan soleh, tetapi di situ ada kebidahannya, maka amalan itu tertolak. Dan itu bid'ah apa namanya kaum muslimin? Bid'ah hakiki atau bid'ah idhafi? Bid'ah idhafi. Sebuah hal amalan yang sunnah, tetapi kemudian dibikin tata cara tersendiri oleh mereka, sehingga disisipi hal-hal yang tidak ada sunnahnya, maka amalan itu menjadi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu dhalalah, walaupun ada dalilnya di antara perbuatan mereka itu. Ini dia. Dan tertolak man 'amila 'amalan laisa li amruna fa huwa raddun. Ini dia. Tidak dilihat zikirnya, tasbihnya, takbirnya, tidak. Berulang kali para ulama menyebut dalam banyak kitab, waikum muslimin, kisah Ibn Mas'ud menjumpai pemuda yang membaca tasbih, takbir, tahmid, takbir, tahlil 100 kali dengan duduk melingkar, dipimpin salah seorang di antara mereka, bacalah tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, dan dibaca dengan bersama-sama. Ini kebaikan atau bukan? Hah? Kebaikan wahai kaum muslimin. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu kebaikan. Tetapi Ibnu Mas'ud dalam menilainya beliau mengatakan ma asra halakatukum, alangkah cepatnya kalian binasa. Nabi alaihissalatu wassalam menyebut kulla bid'atin dolalah. Ibnu Mas'ud menerapkan kalimat Nabi pada perbuatan mereka, membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil 100 kali dengan sebab adanya metode dan cara yang tidak nyunnah, dipimpin, dibaca bersama-sama, dihitung dengan kerikil. Ini hal tambahan yang menyebabkan amalan yang tadinya sunnah menjadi dolalah. Bisa difahami hadirin? Iya, menjadi sesat. Padahal itu aslinya, masya Allah, itu kalimat yang besar. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, luar biasa. Hah? Tetapi ketika ada bid'ahnya menjadi tertolak. Nah, di sini Ibnu Mas'ud tidak memuji-muji. Mereka ini sesat, tapi ada baiknya kok. Toh tasbih, takbir yang dibaca, gak apa-apalah. Sesat, tapi baik. Apa kayak gitu, Pak? Tidak. Bisa difahami ini, kaum muslimin? Hadirin kaum muslimin rahimani warahmi jami'an. Pada pertemuan yang terakhir telah kita masuk pada penjelasan tentang ahlul bid'ah itu ada dua jenis. Ahlul bid'ah yang sudah parah, di mana mereka ini ahlul bid'ah yang jiwanya telah terasuki kebid'ahan secara total. Ya. Kebid'ahan telah merasuki jiwanya dia. Kebid'ahan telah menjadi harga matinya dia. Bahkan cinta dan bencinya dia disandarkan kepada kebid'ahan tersebut. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Ahlul bid'ah yang seperti ini hendaknya dijauhi. Jangan kita mendekati mereka. Karena mereka sungguh sangat na'udzubillah min dzalik, sangat susah untuk didakwahi. Tokoh-tokoh ahlul bid'ahnya, ya pimpinan-pimpinan ahli bid'ahnya, para da'i-da'inya, ya para pengusungnya, ini jangan kita mengorbankan diri kita dengan beralasan saya akan nasihati dia, ternyata Anda yang terseret. Saya akan datangi dia, saya akan ini ajak, ternyata Anda yang terseret. Jangan, jangan korbankan agama kita demi ahl bid'ah, jangan. Sudah kita lewati waikum muslimin tentang pembahasan mereka ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Ahlul bid'ah yang belum terlalu parah, di mana mereka ini jiwanya sudah terasuki bid'ah, tetapi masih memungkinkan untuk bisa menerima ilmu. Misal mereka yang hanya ikut-ikutan saja, nah, mereka yang hanya terpengaruh, tapi dia hakikatnya tidak tahu, masih dalam rangka mencari ilmu, mencari kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, masih berusaha. Nah, orang yang jenis seperti ini, waikum muslimin, jikalau kita mampu untuk berbicara dengan dia dan mengarahkannya, maka ini adalah hal yang baik. Sampai pada tingkatan seandainya dia mendapatkan petunjuk melaluimu, maka Allah akan memberikan pahala lebih baik daripada unta merah. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada salah satu orang di antara hamba-hamba Allah melalui usahamu dengan sebab kiprahmu, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu yang lebih baik daripada unta merah. Di mana unta merah di waktu itu adalah harta yang paling mewah di kalangan bangsa Arab di waktu itu. Sekali lagi, ini berkaitan dengan ahlul bid'ah yang apa? Yang bukan sebagai pimpinan, yang bukan sebagai tokoh, yang bukan sebagai mubtadi'nya. Adapun kalau yang mubtadi'nya, yang tandanya adalah al-wala wal-bara, dibangun di atas bid'ahnya. Mencintai orang, membenci orang di atas bid'ahnya. Ya. Bahkan sampai sunnah dia benci, gara-gara dia adalah orang yang sudah terasuki bid'ah. Orang yang seperti ini tidak dinasihatkan kita untuk mendekatinya, apapun alasannya. Apapun alasannya, waikum muslimin. Artinya apapun alasannya. Karena apa? Kita diperintahkan menjauhinya dalam rangka menjaga keselamatan diri kita. Allahumma illa, kecuali jikalau ada satu kesempatan dan antum mampu untuk mendakwahinya, antum mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan dan menyebutkan adillah sehingga dia bisa bertobat dengannya, masya Allah. Tapi kalau prediksinya tidak mungkin, maka jangan. Akan mengorbankan akidah kita, mengorbankan manhaj kita, disebabkan karena kita awalnya hanya sekedar ingin menasihati, ternyata kita yang terkena syubhat. Kita baca keterangan dari beliau, Syekh Dr. Ali Ibn Muhammad Anas Al-Faqihi. Beliau mengatakan, wa amma man lam yashrabil bid'ata qalbuh. Adapun orang-orang yang hatinya belum mengkonsumsi bid'ah secara penuh, lam yashrab, belum minum, ini belum mengkonsumsi kebid'ahan. Wa innama stahsanaha, namun tak lain orang ini hanya sekedar menganggap baik terhadap sebuah bid'ah, karena jahil. Bid'ah itu senjata utamanya, waikum muslimin, di antaranya adalah istihsan. Menganggap baik, begini-begini kan, boxing penting main, ah ini dia. Begitu-begitu, ada dalilnya kok, istihsan. Menganggap sesuatu baik, tapi dia tidaklah terlalu dalam membela bid'ahnya. wa dhanna anna tuqarribu ila Allah, dan dia menyangka bahwa bid'ah itu lah yang akan mendekatkannya ke dalam, kepada Allah azza wajalla. Fa madhahara lahu dalil, kemudian suatu saat nampak di hadapan dia satu dalil yang menyelisihinya, yang menyelisihi keyakinannya, yang menyelisihi bid'ahnya. Kemarin saya sangka ini baik loh, saya enggak mengerti ada letak kesesatannya, tapi hari ini saya mendapati dalil yang dalil ini menunjukkan sesatnya perbuatan saya. Berarti orang ini walaupun dia sudah terasuki bid'ah, masih mau talabul ilmi, masih mau mendengarkan ilmu, walaupun kadang malu-malu dulu ya. Pertama melalui media radio ya, ini manfaat. Banyak di antara kita mengenal dakwah salafi melalui apa? Radio. Nyetel radio kemudian mendengarkan, oke. Okay. Main ge mantep ge. Berarti sing wingi aku salah ya. Nah, mulai terbuka hatinya. Tapi kalau jiwanya sudah tertutup dengan bid'ah, walaupun mendengarkan dalil melalui radio, hujjah yang kuat, tetaplah ke paling wahabi. Sing jenggoten teroris. Tidak bisa bantah ilmunya. Tidak bisa, dia ngakui dalam hatinya itu al-haq. Tapi karena jiwanya memang sudah parah dengan bid'ah, tetap ngeyel. Nggak mau menerima. Dengan label-label yang buruk disematkan supaya menjauhkan umat dari dakwah salafiyah ini. Jadi wong dia kuping bang, krungu. Ya, tetapi tidak mau menerima karena hatinya sudah terlalu parah dengan bid'ah. Adapun jenis yang kedua ini, orang tersebut orangnya awam, ikut-ikutan bid'ah, menganggapnya baik, menyangka itu adalah hal yang bentuk ibadah yang bisa mendekatkannya kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata suatu hari dia menjumpai dalil yang menyelisihi perbuatan dia. Wa taqala dzalik, dan dia bisa menerima, nalar dia, taqal nalar, paham. Oh iya ya. Benar ini. Taqal dia. Fal ghalibu ruju'u wa taubatuhu. Orang yang masih seperti ini keumumannya itu bisa rujuk dan bisa tobat dari bid'ah. Selama dia masih mau talabul ilmi. Misalnya siapa ya kaum muslimin? Misalnya kita-kita ini. Dulu mungkin kita ikut satu organisasi yang membawa sebuah pemikiran yang bid'ah. Atau melakukan sebuah amalan yang menjadi amalan yang sudah membudaya, yang amalan tersebut adalah amalan yang bid'ah, kita hanya ikut-ikutan saja. Dulu seperti itu, sebelum mengenal dakwah salafi. Tetapi alhamdulillah bid'ah itu belum merasuki ke dalam jiwa kita, belum menguasai hati kita, sehingga suatu saat mendengarkan taklim, senang dengan taklim, mendengarkan pengajian Al-Quran wa Sunnah, senang. Ingin talabul ilmi dan membuang kejahilan. Kemudian lambat laun akan sadar ternyata ilmu sunnah berbeda dengan apa yang selama ini dikerjakan olehnya. Maka bertobatlah dia dari perbuatan bid'ah yang selama ini dia kerjakan karena faktor ikut-ikutan. Atau menyangkut itu baik dengan sebab ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari, dan dia pun tobat meninggalkan bid'ah itu secara total. Bisa dipahami hadirin? Ada yang seperti itu tidak di antara kita? Dulu jenengan sering ngaji dadi wong apa, Pak? Macam-macam. Ada yang berandal bedes desa, ya, ada yang maksiat, ada yang ini, ada yang awam, ada yang macam-macam. ada yang ahlul bid'ah, macam-macam. Tetapi walhamdulillah melalui dakwah yang menyebarkan ilmu, mulailah kita tersadar dan berbalik arah yang tadinya dikompor-kompori membenci sunnah menjadi cinta dengan sunnah. Yang tadinya diajak dengan bid'ah suka, sekarang menolak bid'ah. Nah, orang yang seperti inilah orang-orang yang masih diharapkan apa? Rujuknya dan taubatnya. Bisa difahami hadirin? Pada ngantuk ini. Kecapean. Yang di hadapan saya ngantuk, apalagi yang di balik tembok sana ya. Tapi malah justru gak ngantuk loh, karena ngobrol sih. Asik. Ada di antara mereka ketika dinasihati, ummahat itu ya jangan ngobrol lah kalau taklim. Gimana lagi gak ngobrol, kesempatan ketemu ya ketika taklim. Ya, pinter bantahnya. Sehingga mereka gak ngantuk karena ngobrol. Kalau antum meneng baik, ngantuk. Karena kalau ada yang ngobrol, ya nanti jewer pak. Kalau ummah dijewer, ya gak bisa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Beliau kemudian mengatakan, وَيُمَثِلُ الْعُلَمَاءُ لِمِثِلِ ذَلِكَ. Para ulama kemudian memberikan contoh adanya orang-orang yang terjerumus kepada bid'ah namun masih bisa diharapkan rujuk dan taubatnya. Mereka memberikan contoh biman raja'a minal khawariji ba'da munadharati Ibn Abbas lahum. Contohnya adalah di antara khawarij yang ada di Nahrawan ketika mereka berkumpul sekian ribu untuk berperang dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebelumnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk datang ke Nahrawan, tempat berkumpulnya kaum khawarij. Guna apa? Guna Ibnu Abbas ini menegakkan hujjah terlebih dahulu di hadapan khawarij yang jumlahnya ribuan di tempat sarangnya mereka. Walhamdulillah dengan datangnya Ibnu Abbas dan membantah syubhat-syubhatnya mereka, ada di antara mereka yang bertobat, sekian ribu taubat. Ini di sini ada sebuah faedah ilmu. Sekali lagi wahai kaum muslimin, faedah ilmu bisa menyadarkan orang dari bid'ah menjadi sunnah ketika mereka-mereka ini tidak begitu terpengaruh dengan bid'ahnya khawarij. Yang ikut-ikutan kemudian mereka tobat. Oh seperti itu tobat. Tetapi yang sudah terlanjur mendarah daging kekhawarijannya. Tahu kekhawarijannya pak? Ya. Mendarah daging bid'ahnya khawarij pada tubuh mereka. Sekian ribu tidak mau tobat. Walaupun sudah iqamatul hujjah Ibnu Abbas yang datang kepada mereka. Inilah dia. Sinyalul bid'ah pada aslinya pintu taubatnya tertutup bagi kaum muslimun. Innallaha ihtajaza taubatan sahibul bid'ah hatta yada'aha. Allah menutupi taubat dari ahlul bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Khawarij yang tidak mau meninggalkan kebid'ahannya padahal sudah ditegakkan hujjah oleh Abdullah bin Abbas, tidak mau taubat. Inilah mereka. Contoh ahlul bid'ah yang ditutupi oleh Allah pintu taubat bagi mereka. Karena mereka tidak mau meninggalkan apa? Bid'ahnya. Tidak lagi bermanfaat ilmu nafi' pada mereka. Orang yang seperti inilah yang dibunuhi oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan tidak dilihat kebaikannya. Ini dia. Adapun yang ikut-ikutan khawarij, yang masih mau memperhatikan ilmu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas di waktu itu, hujjah demi hujjah, bantahan demi bantahan terhadap syubhatnya khawarij yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya, maka mereka-mereka yang masih mau menerima ilmu, mereka pun keluar dari bid'ah menuju kepada sunnah, melepaskan diri dari ikatan khawarij dan bergabung dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan sebab ilmu yang bermanfaat ini. Inilah kalangan-kalangan al-bid'ah yang masih diharapkan rujuknya dan tobatnya mereka-mereka yang jiwanya belum terlalu parah dalam mengenyam kebid'ahan. Dan yang paling penting adalah apa? Masih mau tolabul ilmi. Masih mau mendengar. Masih mau memperhatikan ilmu. Taqal dhalik. Dia akan mempertimbangkan dengan akal sehatnya. Dia akan mempertimbangkan dengan jiwanya. Ini sunnah Nabi. Ini dalil yang kuat. Ini adalah ajaran Nabi. Masa saya menyelisihinya? Maka lambat laun petunjuk pun akan Allah berikan kepada orang yang seperti itu kondisinya. Wa kaum muslimin rahimani warham jami'an. Bisa difahami hadirin, ya? Sehingga ahlul bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ahlul bid'ah yang itu adalah mubtadi'nya, ahlul bid'ahnya yang sudah memang nemen, yang sudah kita baca di antara mereka adalah para dai-dainya. Ini para pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinannya, penghasungnya, pemikirnya, pendukungnya yang getol dengan mereka. Ini sudah kita menyerah. Lebih baik menyelamatkan diri dari mereka. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi mereka. Kita sudah membaca ucapan para ulama, di antaranya adalah ucapannya Al-Hasan Al-Basri, "La tujali sahiba hawa fayakdhifu fi qalbika ma tatabau alaihi fatahlik." Jangan kamu duduk dengan ahlul ahwa. Selamatkan dirimu. Kenapa? Karena kalau kamu duduk bersama ahlul ahwa, maka mereka akan menancapkan racunnya ke dalam hatimu. Kamu akan binasa. Ini sudah dan belum sini belum. Insyaallah ya. Ini jamnya benar apa salah? Benar. Kecepatan. Ya nunggu sini ada lah ya. Duh. Sudah kita lewati wa kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Bahwasanya ahlul bid'ah ini akan menyebabkan kita terjerumus pada bid'ahnya. Di saat itu kita mikirkan awaknya dewek, Pak. Kalau dibilang egois, iya. Dalam urusan ini kita berpikir menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Daripada menyelamatkan orang lain, korbannya kita malah. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Kilabah, "La tujalisu alal ahwa, wa la tujadiluhum, fa inni la aminu ayyakhmisukum fi dhalalatihim." Jangan kalian duduk bersama al-bid'ah. Alasannya apa? Menasihati kamu yang akan keracunan. Jangan duduk dengan mereka, karena aku tidak merasa aman kalau-kalau mereka ahlu bid'ah itu akan mencelupkanmu ke dalam bid'ahnya mereka. Atau minimalnya, kalau kamu masih duduk dengan ahlu bid'ah, masih memuji ahlu bid'ah, masih mau mendengarkan ilmu ahlu bid'ah, maka yang paling minimalnya yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun akan membuat kamu ragu dengan ilmu yang kalian pegangi sebelumnya. Sudah betul-betul memegangi manhaj salaf, sudah betul-betul memegangi sunnah, tetapi Anda menjadi rancu lagi, bimbang lagi. Apa ya ya sing bener guru siji tok, salafi tok. Nek salafi tok sing mlebu surga, engko sing liyane mlebu neraka, ya melas temen. Ora adil temen ya. Ini syubhatnya. Dan itu pernah wa kaum muslimin ahlul bid'ah. Saya menghadiri kematian. Hah? Ahlul bid'ah ini tokohnya. Kita sangat benci kepada orang ini, memang tokoh yang kita hadapi dalam satu wilayah. Ahlul bid'ah ini menyempatkan bantah kita di apa namanya? Diberikan kesempatan untuk berbicara. Bantahnya kaum muslimin nyengiti banget. Saya waktu itu, kalau saya dapat kesempatan ngomong, bantah lagi. Dia bilang, alhamdulillah kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Doanya baik. Surga itu bukan hanya satu golongan tok yang mau masuk. Yang penting bertakwa siapapun, orang mesti salafi. Syubhat bukan apa-apa? Jadi surga itu jangan diborong awaknya dewek tok sih, bener. Kalimat itu di kematian kaum muslimin dengan bahasa Jawa, waduh kita di situ kewong ya. Sudah betul-betul dia akan merangkul semua Islam ini, walaupun ahlul bid'ah baik, ahlul jannah, mau muslimin kok, yang penting bertakwa. Syubhat atau bukan? Syubhat atau bukan ini kaum muslimin? Syubhat, antum bisa menjawab? Hah? Gak bisa? Azan saya tinggal untuk bingung. Azan saya tinggal untuk bingung. Itu sudah membuat kita, oh iya ya, rancu. Hanya satu kalimat rancu. Apalagi kalau ini masuk dalam jiwa. Waduh, angel temen ya keberi ya memang. Sementing takwa kok pancen lu. Azan. Nunggu azan selesai. Saya bantah dulu ya. Jangan beranjak dari tempat. Sebelum kita selesaikan, saya bantah terlebih dahulu. Syubhat tadi di atas, mbok nanti itu bingung. Jawabannya sangat gampang ya kaum muslimin. Betul, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan surga telah disiapkan oleh Allah, uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Tetapi ingat, apa itu takwa? Takwa disebutkan Imam Dzakiri'id. Takwa adalah imtithalu awamirillahi binuri minallah tarju thawabahu. Mengerjakan perintah-perintah Allah binuri minallah, dengan cahaya dari Allah, bimbingan dari Allah, sesuai petunjuk Allah, sesuai dengan syariatnya Allah. Dan kau ikhlas karenanya, mengharap pahala semata kepadanya. Dan kau tinggalkan al-maharim, tinggalkan keharaman-keharaman, tinggalkan hal-hal yang dilarang, juga binuri minallah, dengan bimbingan ilmu yang telah Allah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhaf 'adzabahu, dikarenakan kamu takut terhadap siksanya. Sehingga mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, yang ini adalah takwa, harus sesuai dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak akan mungkin bisa diraih ketika Anda di atas bid'ah. Bisa difahami? Bid'ah bagaimana mungkin bisa bertakwa? Dia mengerjakan yang tidak disyariatkan. Bahkan yang disyariatkan ditinggalkan oleh dia. Bid'ah itu lawan dari takwa. Yang diperintahkan ditinggalkan. Yang tauhid dibenci. yang sunnah dibenci, yang dilarang yaitu bid'ah malah dikerjakan. Apa mungkin dia mendapatkan takwa? Tidak, wahai kaum muslimin. Ahlul bid'ah tidak akan sampai tingkatan takwa karena dia menjalankan yang dilarang dan meninggalkan yang disunnahkan. Ini bantahannya, wahai ikhwan. Sehingga ahlu sunnah yang akan masuk dalam surga karena mereka sesuai dengan sunnah. Adapun ahlu bid'ah finnar. Coba kalau waktu itu saya dikasih kesempatan berbicara, dibantah seperti itu rame pak. Padahal ini kematian. Lagi ya mau nyolati dan bawa mayat. Tapi ahlu bid'ah memang mencari-cari kesempatan kapan bisa memukul kita akan dipakai. Karena itu jangan memuji ahlul bid'ah. Tidak lain ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mengusung bid'ah, tidak mengusung sunnah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mudah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.